Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fa inna asdaqal haditsi kitabullah azza wa jal, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini masih membahas hadis yang ke-12 dari Bahjah Qulubil Abrar. Dua fakroh yang terakhir atau dua paragraf yang terakhir pada penjelasan hadis yang ke-12, yaitu hadis yang sudah sangat terkenal tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingan antara mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi keduanya juga ada kebaikannya. Nah. Matikan satu. Hadis yang ke-12 ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dua paragraf terakhirnya asy-syarih beliau mengatakan, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa qad jama'a an-nabiyyu fi hadzal hadis bainal iman bil qada'i wal qadari wal amali bil asbabin nafi'ah. Sungguh pada hadis yang sudah disebutkan ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menggabungkan iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah dan juga takdirnya, menggabungkan dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Iya kan? Hadis ini menggabungkan dua itu, dua perkara itu. Baik, menggabungkan dua perkara yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Ya. Dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, wahadani al aslani dalun alaihima al kitab wa sunnah. Dua perkara yang disebutkan tadi adalah perkara yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Fi mawadhi'a katsirah. Pada tempat-tempat yang sangat banyak. Iman kepada takdir dan menempuh sebab kebaikan. Wala yatimmud dinu illa bihima. Dan ketahui bahwasannya tidak akan sempurna agama ini kecuali dengan dua perkara tadi. Iman kepada takdir dan melakukan sebab kebaikan. Bal la tatimul umur al maksudah kulliha illa bihima. Bahkan perkara apapun yang dimaksudkan oleh seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan ada dua perkara tadi. Apa dasarnya? Dasarnya dalam hadis ini, li anna qaulahu, karena dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka amrun bikulli sababin dini wa dunyawi. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semangatlah atas perkara apa saja yang bermanfaat bagimu. Ini adalah perkara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menempuh sebab agama dan sebab dunia. Nah, nanti yang tidak bawa alat tulis, nah, ada ikobannya, ada alat tulisnya, ambil dulu. Oh, Kozan, ambil alat tulis dulu. Ada alat tulisnya? Oh, yang tidak ambil alat tulis, ambil. Nah, ambil dulu. Baik. Ini untuk talabah khusus ya. Nah, bawa alat tulis. Nah, kalau bisa ada bukunya, punya bukunya, kitabnya. Nah. Taib. Jadi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, itu perintah terhadap segala sesuatu ya, yang bermanfaat ya, baik dari sisi dunia atau dari sisi agama. Bal amrun bil jiddi wal ijtihadi fihi wal hirsi alaihi. Nah, di depan. Yang tadi bawa buku depan sini. Oh. Depan. Nah. Tulis ya. Nah, taklim hadis yang ke-12. Nah, itu. Biar nanti nyambung. Ya. Kalau bisa tulis hadisnya. Sudah hafal kan hadisnya? Nah, tulis hadisnya, di bawahnya penjelasannya, faidahnya. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Jadi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi, bahkan ada perintah untuk bersungguh-sungguh dan serius, nah, juga semangat dalam perkara yang bermanfaat, niyatan wa himmatan fi'lan wa tadbiran, secara niat, secara semangat, secara perbuatan, ya, secara buktinya. Nah, itu ada dari sisi mana? Perintah Rasul SAW, ihris ala mayan fa'uk, semangatlah. Nah, banyak bentuk ketika seseorang bersemangat dalam perkara yang bermanfaat yang sudah dijelaskan. Ya, semangat dari sisi niat, ya, tekad, nah, perbuatan, nah, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa tidaklah agama ini akan sempurna kecuali dengan itu semuanya. Ya. Nah, ada iman kepada takdir dan ada amalan menempuh sebab yang bermanfaat. Baik, terakhir wa qauluhu wasta'in billah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memohon pertolonganlah kepada Allah, imanun bil qada'i wal qadar. Inilah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau yang mengandung iman kepada qada' dan qadar. Wa amrun bitawakkuli 'ala Allah, juga perintah untuk bertawakal kepada Allah. Alladhi huwa al-i'timadu tammu 'ala haulihi wa quwwatihi ta'ala fi jalbil masalih wa daf'il madar. Yaitu dengan bergantung kepada Allah secara sempurna, atas kekuatan, atas usaha. Nah, ketika kita meraih kebaikan dan kita menghindar dari kejelekan. Ma'asfiqotita matibillah fi najahi dzalika. Dibarengi dengan adanya keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang baik dalam hal tersebut. Wasta'in billah. Jadi artinya wasta'in billah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tawakal kepada Allah. Mengerahkan segala kemampuan dengan memohon pertolongan kepada Allah, dibarengi dengan prasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bahwa Allah akan memberikan hasil baik kepada kita, apapun bentuknya. Ya. Qala rahimahullah, fal muttabi' lirrasul yata'ayyanu 'alaihi an yatawakkala 'ala Allah fi amri dinihi wa dunyahu. Maka orang yang ittiba' kepada Rasul, dia akan memperhatikan hal ini, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara agama dan perkara dunia. Tidak membeda-bedakan. Ya, kalau kita mau haji, tawakal kepada Allah. Ya. Tapi giliran mau jual beli, ya, mengandalkan kendaraan, mengandalkan ongkos, mengandalkan titel. Tidak. Ya. Apakah itu ibadah? Nah, atau perkara dunia? Semuanya itu tawakalnya tetap kepada Allah Azza wa Jal. Nah, orang yang ittiba kepada Rasul itu akan seperti itu. Ya. Nah, berjualan, ya, seminggu, dua minggu, tiga minggu, setahun, dua tahun, ketiga tahunnya ada yang sama, ada orang baru nih, jualannya sama misalkan. Ya la haula wala quwata illa billah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal tetap kepada Allah Azza wa Jal, tidak membeda-bedakan orang yang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Nah, wa an yakuma bi kulli sababin nafi'in bihasbi qudratihi wa ilmihi wa ma'rifatihi, wallahu almusta'an. Dan dia akan tetap menempuh segala sebab yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan ilmunya juga pengetahuannya. Ya, wallahu almusta'an. Dan tetaplah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk bergantung. Nah, baik, alhamdulillah selesai dari syarah hadis yang ke-12. Nah, hadis ini hadis yang sangat agung, sampai beliau menjelaskannya lebih dari 3 lembar. Nah, padahal hadis yang pendek ya. Nah, tentunya kita sudah membahas ya pada kesempatan yang telah lalu apa saja yang terkandung dari sabda Rasul tersebut. Fadilahil hamdan. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-13. Qala rahimahullah al-hadithu tsalits asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa yushabbiku baina asabi'ihi. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang memperkuat, memperkokoh satu sama lainnya. Wa yushabbiku baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Nah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, menyalin jari jemari beliau ya, menggabungkan tangannya. Mukmin itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'da, ya, saling memperkokoh satu sama lainnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib, kita baca penjelasan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Nah, hadza haditsun adzim. Hadis yang pendek ini hadis yang sangat agung. Fihi al-khabar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini ada kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam anil mu'minin, tentang kaum mu'minin. Kaum mu'minin yang sebenarnya, gimana kaum mu'minin yang sebenarnya? Annahum ala hadzal wasfi, bahwa kaum mukminin yang sebenarnya itu ya seperti yang dikabarkan Rasul tadi. Ya syuddu ba'duhu ba'da, memperkuat satu sama lainnya. Nah, tidak saling menyingkirkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan hadis ini, wa yatadhammanu al-hasu minhu ala mura'ati hadzal asl. Dan hadis ini pun mengandung hasungan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap memelihara pokok yang agung ini. Kita harus saling memperkuat satu sama lainnya. Nah, wa an yakunu ikhwanan mutarahimin mutahabbin muta'atifin. Kita diperintah untuk saling bersaudara, saling menyayangi, saling mengasihi, saling berlemah lembut di antara kita. Yuhibbu kullu minhum lil akhari ma yuhibbu li nafsihi. Setiap orang dari kaum mukminin, mereka mencintai untuk yang lainnya apa yang dicintai untuk dirinya. Tidak sampai situ. Qala rahimahullah wa yas'a fi dzalika. Plus ya. Ada usaha untuk itu. Tidak sekedar senang, tidak. Tapi ada usaha. Ya. Nah. Ada usaha. Fulan mencintai fulan. Si fulan A ya. Kalau waktu liburan ya enaknya jalan-jalan ke sana kemari, misalkan ziarah ke sana kemari, mengunjungi keluarga ke sana kemari. Nah, si fulan kok enggak kemana-mana ya? Padahal saya udah kemana-mana, udah pulang lagi. Ya. Ngobrol. Enggak ya. Kemana-mana, ndalah. Ya. Nah, enggak ada ongkos misalkan. Ayo diantar. Ya. Ana juga ke daerah situ. Ya. Ikut. Nah, nanti turun daerah situ. Nah, nanti pulangnya janjian lagi. Misal. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah, ya, mencintai seseorang, saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, tidak sampai di situ, tapi wa yas'a fi dzalik. Ada usaha. Ya seperti kepada dirinya sendiri saja. Ada usaha, ya tidak? Ya. Ada usaha kepada diri sendiri. Ya. Kita menginginkan sesuatu, ya. Sampai membuat celengan. Ya. Maka begitu pun kepada saudara kita. Ya, begitu pun kepada saudara kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa anna alaihim mura'atal masalihil kulliyatil jami'ah li masalihim kullihim. Dan kaum muslimin atau kaum mukminin, mereka dituntut juga untuk ya, menjaga kemaslahatan masyarakatnya ya, dalam segala sisinya. Wa an yakunu ala hadzal wasf, dan semuanya itu nah, dengan sifat yang sudah disebutkan tadi ya, saling memperkokoh. Nah, ingin saudaranya itu ya, ya seperti dirinya. Nah, dirinya dalam seminggu ya, tidur nyenyak, maka ya, dia juga menginginkan untuk saudaranya tidak tidur dalam kondisi lapar, tidak tidur dalam kondisi sedih ya. Dia menginginkan untuk saudaranya itu. Nah, ada barang tetangga lupa mungkin ya, tidak dimasukkan, gerasinya masih terbuka, masukkan barangnya, tutup gerasinya ya. Ketika yang punya sadar, kendaraan masih di luar. Oh iya, udah dimasukkan, alhamdulillah. Tenang, ya. Taib. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah yang dituntut dalam hadis ini. Taib. Selanjutnya beliau menjelaskan wa fi bayanil majmu'a fi asasatin wahiltanin muhiltatin kuliyatin wahiltanin tuhitu bil manazil mukhtassah. Maka sesungguhnya penjelasan yang namanya bangunan itu tergabung dari pondasi-pondasi, dinding-dinding, ya, yang mengelilingi, kemudian dinding yang dibangun khusus, pagar misalkan. Nah, wa ma tatadammanuhu min suquf wa abwab wa masalih wa manafi', dan perkara-perkara yang terkandung pada bangunan tersebut seperti atap, pintu-pintu, ya, tempat-tempat yang memberi kenyamanan dan memberi manfaat. Ada tempat santai, ada tempat kerja, ada dapur. Nah, masalih wa manafi', di dalamnya itu, ya, ada tempat-tempat yang nyaman dan tempat yang bermanfaat. Nah, tidak ada satupun dalam sebuah bangunan itu ada tempat yang sia-sia. Ya tidak, ya, tidak ada. Siapa yang membangun rumah kemudian ada tempat itu memang tempat sengaja untuk sia-sia saja? Nggak ada. Ya, yang namanya bangunan seperti itu. Kullu naw'in min dalik la yakumu bimufradih. Ya, setiap bentuk-bentuk tadi itu tidak berdiri sendiri. Ya. Hatta yandhamma ba'daha ila ba'din. Sehingga satu sama lainnya itu menyatu menjadi sebuah bangunan. Qala rahimahullah, kadzalikal muslimun yajibu an yakunu kadzalik. Begitulah kaum muslimin wajib untuk bisa seperti itu. Semuanya dari tembok? Tidak. Nah, tidak. Oleh karena itu, ya, sebuah bangunan yang kokoh itu tidak semuanya dari kayu. Tidak, ada pakunya, ada talinya. Ya. Ada ruangan besarnya, ada ruangan kecilnya, ada kamar besar, ada kamar kecil, begitu. Nah, fayura'u qiyama dinihim wa syara'ihi wa ma yuqawwamu dhalika wa yakwihi wa yuzilu mawani'ahu wa awaridahu. Maka semuanya saling mendukung. Yang namanya kaum muslimin itu saling mendukung untuk melaksanakan agama mereka, syariat mereka, dan akan saling mendukung untuk memperkuat agama dan ketakwaannya, dan akan saling memperkokoh. Ditambah dengan menghilangkan segala sesuatu yang akan merusak dan yang akan menghalangi. Nah, ini kaum mukminin. Nah, dalam hadis ini. Maka kalau seperti itu, seperti bangunan, ya, maka ada yang harus dilakukan oleh sendiri, ya, ada yang cukup perwakilan, ya tidak, ya, bangunan kan nggak pintu semuanya, ya, ya dinding sebelah sana cukup pintunya satu, ya, sudah terwakili dengan pintu itu. Oleh karena itu beliau menjelaskan fal furud al ainiyah, maka dalam perkara, ya, berjamaah atau dalam perkara komplek, dalam perkara hidup kaum muslimin, itu ada yang fardu ain. Yaqumu biha kullu mukallaf, semuanya harus melakukan. La yasa' mukallafan qadiran tarkuha au ikhlalu biha. Nah, tidak boleh kalau memang sudah mukallaf juga dia mampu dia meninggalkan. Ya. Ada perkara fardu ain, ada. Ya. Atau ikhlaliha. Nah, ikhlali biha. Nah, dia tidak melakukannya, mampu tidak melakukannya. Nah, kalau fardu ain ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Ini dalam sebuah komplek itu pasti ada yang fardu ain, ada. Nah, dalam, ya, saling mendukung, dalam saling menjaga antar sesama kaum muslimin, ada yang fardu ain. Begitu juga kata beliau, wa fardul kifayat, juga perkara-perkaranya ada yang fardu kifayah. Nah, yaj'alu fi kulli fardin minha man yakumu bihi minal muslimin, menjadikan sebagian dari mereka sebagai wakil, ya, dari orang-orang tersebut, dari kaum muslimin tersebut, ya, orangnya melaksanakan sesuatu sebagai perwakilan dan itu cukup. Ini fardu kifayah. Bihaitsu tahsilu bihimul kifayah. Nah, sampai itu mencukupi bagi mereka. Ya, tidak semuanya. Wa yatimmu bihim al-maqsud al-matlub. Sampai sempurna maksud yang diinginkan. Ada sesuatu yang fardu kifayah? Ada. Nah, qala ta'ala fil jihad, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam perkara jihad, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum. Surat At-Taubah ayat 122. Nah, dalam ayat ini sangat jelas sekali, ya, kaum muslimin itu bukan orang yang, ya, keras hati, tidak. Lihat dalam ayat ini. Nah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan. Dan tidaklah seharusnya kaum mukminin itu mereka pergi perang semuanya. Falaula nafaru min kulli firqah. Kenapa mereka tidak ada segolongan orang, minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, di antara mereka diwakilkan untuk mempelajari agama, wal yunziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, jadi ketika ada gotong royong misalkan, lah si fulan kemana? Si fulan pergi mementingkan diri sendiri. Mungkin perkaranya dia itu fardu kifayah. Nah, ini saya urusannya, ya, urusan administrasi keluarga, Kalau enggak di sini ya, nah misalkan susah nanti tinggal di sini, pergilah dia. Dan memang liburnya hari itu. Ya. Kita harus saling memaklumi. Nah, tidak ada prasangka jelek dan semisalnya. Loh, dia kok orang anak orang sini kok enggak mondok di sini? Ya, tidak mengapa. Ya, kalau memang itu sudah ya ada musyawarah dengan keluarganya, melihat kebaikan dan kejelekannya, menimbang kebaikan dan maslahatnya. Ya, tidak mengapa. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan qala ta'ala, Allah taala berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian itu ada orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara ma'ruf, ya, dan memperingatkan dari perkara munkar. Taib. Tidak dituntut semuanya, tidak. Ya. Maka, ya, qala rahimahullah, wa amara ta'ala bitta'awun alal birri wa taqwa. Maka Allah memerintahkan untuk saling bantu membantu, gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sesuatu yang wajar kalau komplek anaknya sudah besar, ya. Ini sesuatu yang wajar kemudian dia rihlah thalabul ilmi, tidak di sini terus misalkan. Ya tidak mengapa. Sesuatu yang wajar. Ya. Kalau memang programnya di sini sudah selesai mungkin, ya. Sudah lama di sini, sudah selesai di sini, ya, pindah. Ya tidak mengapa. Nanti kan pulang ke sini. Ya. Nah. Taib, seperti dalam ayat tadi. Nah. Tidak semuanya harus di sini terus, tidak. Ya. Ada sebagian yang harus pergi untuk mencari ilmu untuk pulang nanti. Nah. Dan rata-rata ini santri ya seperti itu, ya tidak. Ya. Kalian pergi dari rumah itu ke ma'had untuk pulang nanti. Nah, maka begitupun yang di kompleks ini, ya, bisa pergi dari sini ya tidak mengapa untuk pulang nanti di sini. Ya, taib. Semuanya ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, tidak ada prasangka jelek. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahidun. Kaum muslimin itu maksud dan tujuan mereka itu sama, satu. Wa huwa qiyamul masalih dinihim wa dunyahum allati la yatimu ad-din illa biha. Yaitu menegakkan ya, kebaikan agama dan dunia mereka yang tidak akan bisa sempurna agama kecuali dengan itu. Wa kullu ta'ifah tas'a fi tahqiqi muhimmatiha bihasbi ma yunasibuha wa yunasibul waqtu wal halu. Maka setiap individu masyarakat kaum muslimin itu ya masing-masing berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan waktu mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Jadi jangan diremehkan. Ketika gotong royong misalkan, loh si fulan kok cuman gitu aja ya. Nah, mungkin kita enggak tahu dia membantu dalam hal apanya. Ya. Loh kok dia enggak pernah kayak gini ya? Lah mungkin ada penyakit yang tidak kita ketahui. Iya. Nah, karena dasar dari seorang muslim mukmin itu ya, mereka itu akan senantiasa berusaha untuk menegakkan agama, menegakkan dunianya untuk kebaikan agama bersama. Nah, wala yatimu lahum dhalika illa bi'aqdi al-musyawarat wal bahas an masalihil kulliyah. Dan tentunya itu semuanya ya, dengan bentuk adanya musyawarah, adanya pembahasan tentang kebaikan bersama. Wa bi ayyi wasilah, dengan apapun caranya, tudrik, yang bisa mencapai itu. Wa kaifiyat turuq ila sulukiha, dan berbagai bentuk cara untuk menggapainya. Wa i'anah kullu ta'ifah lil ukhra fi ra'yiha wa qawliha wa fi'liha wa fi dab'i al-mu'aradat wal mu'uqati anha. Dan semuanya ya, saling membantu satu sama lainnya, baik itu dalam pandangan, ucapan, perbuatan ya, atau menghilangkan perkara-perkara yang bertentangan dan yang akan mengganggu ya, kebaikan bersama. Faminhum ta'ifatun tata'allam, sebagian kaum muslimin itu ya, akan ada yang belajar, yang mengajar. Wa ta'ifatun tu'allim, sebagiannya lagi ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang mengajar. Wa minhum ta'ifatun takhruju ilal jihadi ba'da ta'allumiha li fununil harbi. Sebagian kaum muslimin ada yang pergi keluar untuk berjihad setelah dia mengetahui cabang-cabang jihad tersebut. Pergi untuk mencari ilmu. Ya. Taib. Wa minhum ta'ifatun turabit. Nah. Sebagian mereka ya, ada yang disimpan di perbatasan. Nah. Wa tuhafidhu 'ala thughur. Mereka menjaga perbatasan. Wa masalikil a'da, dan menjaga jalur-jalur musuh. Qala rahimahullah, wa minhum ta'ifatun tashtagilu bis sina'at al-mukhrijah. Sebagian kaum muslimin mereka juga harus ada ya, yang mereka bisa ya, sinaat, membentuk pekerjaan ya. Al-mukhrijah, al-mukhrijati lil islahah al-munasabah likuli zamanin bihasbihi. Nah, membuat pekerjaan nah, yang cocok, yang sesuai dengan zaman waktu itu, dengan zaman sekarang misalkan ya, menyesuaikan. Nah, butuh bangunan ini, butuh bangunan itu, yang ini dibuang saja. Butuh ada orang yang perhatikan seperti itu. Ya. Tidak perlu semuanya apa berpikir itu, tidak perlu juga. Ya. Mungkin ada yang ya, si fulan ini unggul dalam masalah ini, silahkan. Ya. Nah, kita ini seperti bangunan. Nah, saling mendukung. Wa minhum ta'ifatun yastagillu bil hirathah az-zira'ah wat tijarah wal mukasabah al mutanawi'ah. Sebagian mereka ya, ada yang sibuk dengan pertanian, ya, bercocok tanam, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang bermacam-macam. Wasa'yu fil asbab al-iqtisadiyah. Nah, sebagian juga ada yang mengusahakan ya, sebab-sebab ekonomi. Baik, membentuk ini, membentuk itu, kerjasama dalam ini, kerjasama dalam itu. Nah, kalau ada fulan yang membentuk usaha, lah tidak mengapa kita gabungkan. Oh, fulan usahanya itu, yuk kita gabungkan. Nah, tidak mengapa. Nah, kita ini ta'awun ala birri wa taqwa. Wa minhum ta'ifatun tashtagillu bidarsi as-siyasiyah wal umur al-harb was-silm. Di antara mereka juga ada yang menyibukkan diri dengan ya, belajar politik misalkan. Ya, tentunya politik yang baik. Ya. Peperangan, teknik perang, teknik perdamaian. Nah, wa ma yanbaghi amaluhu ma'al a'da. Dan apa yang seharusnya ya, dilakukan ketika bertemu dengan musuh. Mimma ya'udu ila maslahatin ila maslahatil islami wal muslimin. Semuanya itu ya, segalanya perkara yang terkait dengan kebaikan Islam dan kaum muslimin. Wa tarjihu a'la al-masalih ala adnaha. Nah. Dan juga memastikan kebaikan yang paling baik daripada yang paling rendahnya. Nah, memilih mana yang paling baik ya, ketika memutuskan sesuatu, mana yang paling enak untuk semuanya. Nah, wadaku a'lal madar bin nuzul ila adnaha. Nah, dan menolak segala bentuk yang tidak mengenakan dengan cara diantaranya memilih yang paling rendah, ya, yang paling sedikit madorotnya. Nah, maka dalam sebuah masyarakat kaum muslimin, loh, kok selokan kesini, selokan kesini atau madorot nanti buat saya. Oh iya pak, kalau selokan kesana madorot buat semuanya. Ya saling membantu. Pokoknya tidak mau selokan kalau kesini. Tenang pak, kalau ada madorot nanti kita bantu sebenarnya. Oh enggak pokoknya. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Kalau kesana selokan misalkan, ya, malah madorot ke banyak orang. Ya. Kalau kesini, ya, paling kita saja yang mendapat madorot. Itu pun, ya, paling. Ya. Kalau-kalau ada madorotnya. Ya. Nah, tentunya dalam sebuah masyarakat kaum muslimin, ketika ada madarat pasti memilih madarat yang paling minimnya. Kalau minimnya itu terkena dengan kita pribadi, ya, ya kita berusaha untuk rela dan apa, memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya yang lain juga tidak akan melupakan kita ketika kita terkena madaratnya. Subhanallah. Nah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya. Taib. Karena dalam bentuk masyarakat ya, itu diusahakan seperti ini. Kalau ada madarat ya, ini pembuangan ke sana semuanya. Itu tanknya di belakang rumah ana itu. Ya, aduh gimana dong nanti baulah. Lah kita nanti usahakan. Ya, yang seperti itu. Lah kalau enggak gimana dong nantinya? Ya. Misal ini pembuangan nanti di belakang rumah antum ini. Wah, ana enggak rela ana. Ya, misalkan ya. Al-mujtama' kaum muslimin itu saling bantu membantu. Ketika ada madarat ya, maka meminimalisir madarat itu. Ya. Nah, bin nuzul ila adnaha. Ya, dengan mengambil yang paling minimnya. Ya, oh mungkin itu antum ya nanti kita bantu. Ya, kalau memang masih bau tinggal bilang saja. Kita nanti akan buat ya sepeteng itu sedemikian rupa supaya tidak bau ke antum. Ya, kalau di depan ya ketika bocor ya bau ke semuanya. Kan itu misal. Ya. Ya itu di tanah belakang antum itu karena antum di belakang. Wah, ana enggak rela. Ya, dan semisalnya. Nah. Kita ini disepertikan oleh Rasulullah SAW seperti bangunan. Taib, alhamdulillah. Ini yang bisa disampaikan. Pada kesempatan yang akan datang kita nanti lanjutkan apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.